saya. Rindu tak terlampau, walaupun jauh, tetap ku kenang. Angan meredah, isak dalam bahagia. Ke Sumatera hatiku tertumpah. Asahan terkini yang berbagi janji, mengukur ulang langkah yang tertinggal, menata hidup, meniti hari, cahaya redup kan kembali terang. Di kota ini, di kota asal, terpaku langkah yang kian berarti. Yang kian berarti.